Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Pemirsa Inspirasi Ramadan Metro TV yang berbahagia, berjumpa lagi bersama saya Bakhtiar Nasir. Topik kita kali ini adalah tentang hak. Sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan manusia telah memberikan keistimewaan kepada manusia. Manusia yang diciptakan sebagai manusia juga memiliki hak dan kewajiban kepada sesamanya dan kepada sesama makhluk. Di dalam Islam, manusia mempunyai 3 kebutuhan mendasar yang disebut dengan daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di kebutuhan primer atau daruriyat, manusia punya 5 hak utama. Hak untuk menjalankan agamanya. Hak untuk hidup menjaga kehormatan jiwanya. Hak untuk menjaga hartanya. Hak untuk menjaga keturunannya. Dan hak untuk menjaga akalnya. Inilah sebetulnya kebutuhan dasar manusia yang harus diberikan haknya kepada mereka, dimanapun mereka berada. Hak merupakan sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia. Namun perlu diingat pula bahwa setiap hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini wajarnya dilaksanakan beriringan agar tidak menimbulkan ketimpangan yang akan menyebabkan tidak terlaksananya sebuah tujuan yang adil dan merata. Bagi Muhammad Haryadi Nasution atau yang lebih akrab disapa Ombak ini, menjaga akidah Islam merupakan kewajiban yang terlebih dahulu ia lakukan untuk kemudian menjalani haknya dalam berkarya di bidang musik rock. Walaupun sebagian persepsi terhadap musik rock itu negatif, namun Omba tetap mengutamakan konsep akidah Islam di dalam benteng korak yang ia gaungkan. Dulu itu saya nggak tahu musik apa ya, grandcore gitu ya, nggak tahu. Jadi kebetulan dulu kakak saya yang paling besar itu Mas Liah Nasution, itu dia beli kaset gitu loh, dulu kan kaset kan. Itu kaset musik underground begitu, musik metal, grindcore dia beli. Maksudnya dia beli itu sebetulnya dia pikir itu musik rock yang slow yang kayak gitu loh. Karena dia dapat informasi hanya gambar yang depannya gambar-gambar tengkorak kayak gitu kan. Ternyata dia salah beli. Setelah dia beli sama dia, didengerin musiknya kacau balau. Akhirnya dihibahkan ke kita, saya dengan adik saya Ucok Nasution, itu kita dapat hibahan aja sebetulnya. Korban dari itu ya, begitu selesai dia kasih, kita dengerin, pertama kita gak suka, wah males nih musik apaan nih. Tapi lama-lama kalau lagi mumet emang ngedengerin gitu juga, seru juga gitu, akhirnya kita dengerin itu gitu loh. Sampai kumpul sama temen-temen juga, kita dengerin sama temen-temen, wah ayo kita main musik kayak gini, keren nih, gagah ya gitu. Awalnya gitu, biar gagah aja, maksudnya wah. Musiknya seru, gagah kayak gitu. Kita coba main musik grindcore gitu. Tengkorak sendiri kebentuk waktu pas hari apa kebangkitan nasional ya waktu itu ya. Jadi acara festival begitu, band, saya punya band sendiri, Yoyo punya band sendiri, Danang punya band sendiri, masing-masing punya band dan ikut dalam satu festival itu. Tapi masing-masing tuh emang nggak inspirasinya nggak terpenuhi untuk mau bawa musik grindcore yang lebih cepat, yang lebih keras gitu. Mereka musiknya standar-standar aja gitu, masih rock biasa dan sebagainya. Dan akhirnya pada hari itu kita ketemu, karena emang udah emang saling kenal sebelumnya, karena vokalis mereka kenal sama saya juga kenal sama gitaris mereka, jadi bertukar begitu karena satu visi pengen bawain musik yang lebih keras. Nah, kumpul lah di situ dengan Yoyo, Danang, dan Denny waktu itu ketemu ngobrol, kita bikin acara latihan bareng kayak gitu, ketemu musik grindcore itu. Ya emang waktu itu emang gampang banget mencirikan itu tengkorak ya kayak gitu. karena waktu itu saya pakai topeng kayak topeng yang apa yang bolong di mulut sama di mata itu kayak gitu. Selain malu karena mungkin rambutnya waktu itu mulai rontok, gondrong tapi rontok kan gitu kan. Akhirnya pakai topeng seperti itu ya. Ya ciri khasnya lebih orang lebih banyak cepat ingat ya, karena itu dia musiknya kenceng, ngebutus, gayanya ekstrim dan brutal di panggung itu. Dulu itu liriknya lirik dari isi lagu musik tengkorak itu ya kita sosial, tentang sosial politik, terus ya kehidupan kayak gitu-gitu ya. Protesnya juga protes keras kayak gitu kan. Yang protes alanya tengkorak lah kayak gitu. Jadi dengan kejujuran kita bilang yang nggak benar ya nggak benar, kita bilang kayak begitu kan. Kasar lah cara-caranya. Tapi lama-kelamaan kesininya alhamdulillah tengkorak sendiri kan menurut kita ini kita dapat hidayah gitu loh. Jadi di balik yang kita main musik keras dan sebagainya macamnya, di balik sisi itu juga kita sebetulnya gini, ini kita juga salah satu yang paling bertanggung jawab lah untuk mempopulerkan musik grindcore di Indonesia gitu. Pada akhirnya musik grindcore itu juga dipahami oleh fans tengkorak yang sekarang juga ngeband dan sebagainya. Itu adalah musik, itu adalah bagian dari hidup mereka gitu. Padahal sebetulnya enggak juga. Jadi gini loh, intinya tuh gini, kita main musik boleh, tapi jangan lupakan sesuatu yang benar-benar harus kita pegang teguh, yaitu akidah kita gitu. Ya salah satu negara yang enggak perlu dijajah dengan senjata alat berat, kimia dan segala macam seperti Palestina, Irak, Afghanistan namanya, ya Indonesia.